Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak mungkin kita bisa hitung dan sebutkan satu demi satu, karena di setiap detakan jantung ini itu adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nikmat terbesar itu nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman, melahirkan ibadah dan amal soleh. Maka senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana perkuat syahadatin kita, jaga iman dan tauhid kita, dan semangat dalam mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadirin Allah muliakan, perbanyak salawat. Perbanyak salawat dan ucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang sangat fenomenal, kitab yang dijadikan kurikulum oleh para ulama untuk mendidik umat, untuk mendidik masyarakat secara umum. Karena kitab ini dikaji di berbagai macam masjid-masjid kita, dan bukan hanya di Indonesia, di luar pun juga demikian hadirin. Sambutan umat itu senantiasa hangat ketika buku ini yang dipilih dan dikaji. Ini hal yang luar biasa. Dan ini dikaji oleh para ulama-ulama besar dari dulu sampai hari ini. Dan merubah sosok, merubah seseorang, merubah pribadi, asal dipelajari dengan ikhlas, dengan tulus, dipelajari dengan istiqomah, jangan bolong-bolong. Karena yang tumbuh itu yang konsisten, man sabata nabat. Barang siapa yang konsisten, maka dia yang akan tumbuh insyaallah. Dia akan tumbuh. Dan ini ujian kita, kita bisa enggak kita perjuangkan? Dan semuanya enggak mudah ya. Semua yang dikerjakan secara konsisten kan susah. Illa man rahimah rabbuhu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan untuk konsisten. Dan juga harus dihafal poin-poin terpentingnya dan diamalkan. Sehingga benar-benar jadi apa? Jadi guidance dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama hadis Tamim bin Aus Ad-Dari yang dipilih oleh Imam Nawawi untuk menjadi opening hadis dalam bab nasihah ini. Bab tentang kejujuran, ketulusan, kemurnian, dan menginginkan kebaikan untuk yang lain. Nasihat itu artinya membangun hubungan, koneksi, relasi dengan yang lain. Dan yang harus kita bangun pertama kali itu hubungan dengan pencipta kita, hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu pondasi dalam agama kita dan inti esensi dalam agama kita, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini kan, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu adalah sebuah nasihat, agama itu ketulusan, kejujuran, kemurnian, agama itu adalah berbuat baik kepada pihak lain, agama itu membangun hubungan. Dan yang pertama kali adalah membangun hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah bahas poin itu. Ketika para sahabat bertanya, bagi siapa nih nasihat? Lalu Rasulullah SAW menjawab apa? Lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa'ammatihim. Bagi Allah, bagi kitab sucinya Al-Quran, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis Muslim. Dan kita sedang membahas nasihat bagi Allah. Dan dari sini sekali lagi kita bisa mengerti kenapa ada istilah nasihat bagi Allah. Bukan menceramahi Allah. Bisa kufur kita, hadirin. Bukan memberi masukan. Allah itu al-alimul khabir, gak butuh masukan kita. As-samad, gak butuh siapapun. Tapi maksudnya adalah membangun hubungan dengan Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan kemurnian. Itu poinnya. Makanya kita harus ngerti nasihat secara dalam. Baru kita, oh maksudnya itu ya. Nah, hadirin Allah muliakan, kita udah jelaskan bahwa nasihat bagi Allah itu artinya apa? Artinya itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gak ada cara membangun hubungan dengan Allah kecuali dengan pintu tauhid kepada Allah. Mentauhidkan Allah, atau dalam bahasa lain kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala, yang maha sempurna, yang maha bijak, yang penuh dengan ilmu, karena dialah al-alimul khabir, ahkamul hakimin. Jadi hadirin yang Allah muliakan, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat penting. Lalu habis kita mengenal, maka kita beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah dengan segala unsur dan varian ibadah yang ada, zahiran wa batina, secara zahir maupun secara batin. Begitu hadirin sekalian. Dengan ketulusan dan keikhlasan, dan di antara ibadah yang terpenting adalah ibadah yang bernama keikhlasan, dan itulah nasihat, kan gitu. Jadi nasihat bagi Allah adalah membangun hubungan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan kejujuran, keikhlasan, ketulusan. Jangan ada kepentingan. Makanya nih kita hijrah ini gak boleh ada kepentingan. Dan kita harus selalu muhasabah, selalu introspeksi diri. Jangan-jangan ada kepentingan terselubung. Lalu benahi niat lagi gitu. Itu hal yang penting. sebelum kita masuk ke apa, ke poin yang kedua, nasihat bagi kitab suci Allah atau Al-Quranul Karim, ada sebuah hal yang sangat penting ya, yang harus kita renungkan ketika kita membahas tentang nasihat bagi Allah. Salah satu keterangan sebagian para ulama kita ketika membahas hadis ini, mereka menjelaskan bahwa nasihat bagi Allah dan ibadah kepada Allah itu gak bisa dipisahkan, hadirin. Karena itulah makna yang tadi kita sudah jelaskan. Itulah makna yang sudah kita jelaskan. Nah, namun yang menjadi PR kita nih sebagai manusia, ini poin yang ingin ditekankan pada kesempatan kali ini, itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyah. Beliau menyampaikan begini, harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu fabulu birriqin nafsi wa syaitani. Ini kalimat emas, hadirin. Harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu fabulu birriqin nafsi wa syaitani. Ulama menjelaskan banyak manusia itu harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu. Mereka itu melarikan diri atau lari dari penghambaan yang menjadi tujuan hidup dan penciptaan dia. Jadi banyak manusia itu lari dari penghambaan yang menjadi tujuan hidupnya dan tujuan penciptaannya. Kenapa dia diciptakan dan kenapa dia dikasih kehidupan oleh Allah? Dia lari dari situ. Dia lari dari situ. Fabulu biriqin nafsi wa syaitani. Maka mereka diuji. Atau mereka bahkan kena bala. Gitu loh. Dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan kepada syaitan. Gitu, hadirin. Jadi karena mereka kabur, karena mereka melarikan diri dari penghambaan kepada Allah, maka mereka kena bala, hadirin. Bala atau balai? Balat apa? Bencana ya. Ujian atau bencana. Kena balak bencana. Apa bencananya? Penghambaan kepada hawa nafsu dan kepada syaitan. Gitu. Jelaskan ini maknanya. Ya. Apa maknanya? Mas, apa mas maknanya, mas? Apa artinya? Kalau tuh bisa jawab langsung gitu, tutup kajiannya nih. Karena udah ngerti semuanya berarti. Beringankan beban saya berarti. Gimana? Aduh. Langsunglah Adri aja. Jadi hadirin, maksudnya itu banyak manusia itu gak mau menghamba kepada Allah dengan alasan dikekanglah, dengan alasan mau punya kebebasan, mau punya free will gitu, hadirin. Nggak mau diatur-atur, akhirnya mereka gak mau beribadah, gak mau menghamba. Maka mereka kena bala, kena musibah, menjadi hamba hawa nafsu mereka dan hamba syaitan. Gitu. Karena ulama mengatakan, dan ini penting, bahwa hakikat kehidupan dunia hanya ada dua opsi, gak ada opsi yang ketiga. Hanya ada dua opsi. Opsi yang pertama, menjadi hamba Allah dan opsi yang kedua menjadi hamba hawa nafsu dan syaitan. Itu aja. Gak ada opsi yang kedua, gak ada opsi ketiga. Menjadi hamba Allah atau menjadi hamba hawa nafsu dan syaitan. Itu maksudnya. Maka ketika mereka tidak mau jadi hamba Allah, gak mau mentauhidkan Allah, gak mau sujud sama Allah, gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau berzikir, gak mau sabar, maka langsung berpindah ke opsi yang kedua. Mereka jadi hamba hawa nafsu dan syaitan. Karena hakikat kehidupan dunia adalah penghambaan, hadirin itu. Penghambaan. Bukan kebebasan. Penghambaan. Itu hakikat hidup di dunia. Jadi kita tuh sebenarnya cuma pindah dari satu kotak penghambaan ke kotak yang lain. Aku nggak mau hidupku diatur-atur ya. Aku mau bebas. Itu maksudnya. Dia mau serahkan ke hawa nafsunya. Gitu. Gak mungkin orang hidup bebas, hadirin. Hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kita milih gitu loh. Kita milih. Mau jadi hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik, maha bijaksana, maha penuh hikmah, maha sempurna, atau kita mau ngikutin hawa nafsu kita yang senantiasa ngajak kepada keburukan. Masih ingat ayat yang suka kita bawakan, surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la ammaratun bisu, inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak dan menyuruh kepada kejahatan, menyuruh dan mengajak kepada kejahatan, kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Keburukan. Senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini ayatnya hadirin. Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mau pilih, mau ngikut, mau tunduk sama Allah atau tunduk sama nafsu kita yang tipikalnya seperti ini. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Dan menjadi hamba syaitan. Masih ingat surat Fatir ayat 6? Surat Fatir surat 35 ayat 6, ketika Allah menyampaikan fakta tentang syaitan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi lucunya kita itu, hadirin sekalian, ketika disuruh tunduk sama yang maha pengasih, atau kepada yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik, dan ialah pencipta kita, gak mau kita tuh. Tapi begitu diajak musuh kita, ngikut, hadirin. Ngikut. Diajak Allah gak mau. Diajak musuh mau. Hidup dunia itu cuma ada dua opsi itu aja. Gak ada opsi yang ketiga. Makanya harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu fabulu bi riqin nafsi wa syaitani. Mereka menghindar dari penghambaan yang merupakan tujuan hidup mereka, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Kita tuh dihidupkan, diciptakan itu untuk beribadah. Nah, kita menghindar dari itu, menjauh dari itu, maka kita kena bala menjadi hambanya nafsu dan syaitan. Tujuan kita itu mengabdi kepada Allah, malah mengabdi kepada hawa nafsu, malah mengabdi sama syaitan. Itu. Jadi nggak ada kebebasan di dunia. Itu yang harus kita camkan. Jadi jangan bermimpi bebas. Konsep hidup di dunia itu penghambaan, pengabdian. Tinggal kita mau ngabdi sama siapa itu. Makanya kan, coba kita lihat banyak orang marah. Banyak orang marah, hadirin. Lalu setelah marah, mereka menyesal. Banyak yang gak menyesal. Terus bahasa mereka apa? Bukan mereka juga sih, kita juga ya. Kita nih kalau marah nih, kita lah, pokoknya ilmu nih buat kita dan buat mereka, artinya buat kita semua. Kita nih kalau marah, lalu setelah marahnya pas selesai gitu, terus kita menyesal, lalu kita, iya kayaknya gue salah nih, mau minta maaf. Biasanya bahasa yang sering kita gunakan apa? Dan masyarakat kita gunakan, misalnya kalau sama teman, mohon maaf ya bro, gitu ya. Gue lepas kontrol. Gue gak bisa ngontrol diri gue sendiri. Atau kita bicara sama istri kita, mohon maaf ya beb, aku tadi itu gak terkontrol. Aku gak bisa kendalikan diriku ketika marah. Misalnya ada yang mukul istrinya. Aku gak ada maksud, tapi aku gak bisa mengendalikan diri. Benar gak sih? Jadi gak bisa mengendalikan. Berarti kan ada kekuatan lain. Kita tuh gak bisa ngendalin diri kita, hadirin. Ada kekuatan lain. Artinya kita tunduk sama kekuatan tersebut. Dan apalagi kalau bukan hawa nafsu dan syaitan. Suka ngomong gitu gak sih, pernah bilang? Gak pernah. Kayaknya tuh gak pernah marah dalam hidup ya. Kalau lihat muka-mukanya nih. Nanti kita bingung, kenapa anak gue marahin kayak begitu ya? salah gue nih, gitu kan, nyesel gitu. Padahal sih maunya gak begitu, hai tadi. Itu objektivitas kita tuh. Gak ada rencana untuk mukul. Tapi tuh anak ketika dinasehatin ngejawab. Ngejawabnya nyebelin. Gitu. Gitu lah. Nah itu kan perbuatan gak bagus dibenci sama Allah. Papa dulu waktu muda lebih parah dari aku. Wah kan nyebelin ngomong gitu. Kenanya plok aja. Eh nyesel dia. Aduh. Nah ketika nampar itu atau mukul bahkan atau ada yang gampar gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah jaga kita. Itu tuh kita abis itu ngakuin ada kekuatan yang menggerakkan kita. Kita gak ada rencana untuk itu. Emangnya antum kalau marahin anak itu ada schedule mukul gitu? Aku marahin sampai menit ke 3 menit 30 detik, 30 detik sampai 4 menit aku pukul dia 2 kali, lalu 4 sampai, kan gak ada. Tapi itu bisa, dan di luar kendali. Itu fabulu birikin nafsi wa syaitan, maka dia akan kena bala. Penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan, ketundukan kepada hawa nafsu dan syaitan, pengabdian kepada hawa nafsu dan syaitan. Gitu hadirin. Ada banyak orang setelah berzina itu nyesel, apalagi yang pertama gitu ya, dan bilang aku tuh gak ada rencana berzina tadi malam, tapi aku gak bisa mengendalikan diriku. Itu mengendalikan, berarti kan dia diatur. Kenapa dia bisa kena begitu? Karena dia gak mau menghamba kepada Allah. Dia kabur. Makanya kena deh. Itu hadirin. Ada banyak di antara kita itu setelah buka-buka sosial media selama sejam, dua jam, tiga jam, nyesel. Aduh, waktu habis banget sih terbuang. Tapi dia gak bisa kendalikan dirinya ketika menikmati itu. Kenapa bisa begitu? Karena dia menjauh dari Allah. Coba kalau dia baca Quran, mendekat kepada Allah, kira-kira akan habis waktu 2-3 jam itu enggak? Ada yang 4-5 jam. Dia jauh dari Allah. Makanya dia kena bala, dia kena bencana, jadi pengikut hawa nafsunya. Penasaran, ada buka lagi, nanti buka lagi. Penasaran doang. Enggak ada manfaatnya, enggak nambah hikmah, enggak nambah ilmu, enggak nambah kematangan kita. Yang ada maksiat, maksiat, maksiat, atau minimum buang-buang waktu. Dan itu terjadi karena kita gak mendekat kepada Allah, gak menghamba kepada Allah, gak mempersembahkan nasihat kepada Rabbul Alamin, ketulusan, kejujuran dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu poinnya hadirin. Gitu. Bisa. Coba banyaknya perselingkuhan di rumah tangga akhirnya berujung zina, kan itu. Harusnya begitu ada masalah rumah tangga kan sabar, ibadah, taqarrub, sujud. Dia gak mau kesana. akhirnya chat. Dan niatnya mungkin gak mau zina. Gak ada rencana zina, gak ada misalnya rencana buat perselingkuhan atau affair segala macam. Cuman hawa nafsunya, misalnya hawa nafsunya butuh didengar. Kan gitu pertama kali. Itu kan nafsu. Nafsu pengen didengar. Nafsu pengen diperhatikan. Nafsu pengen ngobrol. Harusnya dia sujud, tapi dia malah nafsunya ngobrol aja. Ngalor ngidul, ketemu deh. Kok cocok ya? Kok cocok? Habisan suamiku gak pernah ada waktu buat aku, ya udah ngobrol sama dia. Kayaknya kok lebih lucu daripada suamiku ya. Lebih humble daripada suamiku. Terus, terus. Dan dia gak bisa ngontrol. Dia, ya aku tahu sih aku salah, gitu. Kalau dicurhat nanti, aku tahu aku salah. Tapi, habis gimana? Jadi aku tahu aku salah. Hati kecilnya masih, fitrahnya tuh masih hidup gitu loh. Tapi dilanjutin, akhirnya berujung di kamar. Selesai itu masalah. Pokoknya dunia kehidupan tuh gitu poinnya. Dan ini buat kita semua, karena kita masih terus harus belajar, belajar, dan belajar. Makanya begitu ada apa-apa, langsung, udah deh, deket sama Allah deh. Udah ke Allah deh mendingan. Sujud sama Allah. Tawakal sama Allah. Banyak di antara kita yang sekarang terjerat hutang, lalu dikejar-kejar oleh beberapa sebagian pihak. Itu banyak di antara mereka, kan abis itu nyesel. Pas nyeselnya apa? Ya aku gak bisa kendalikan diriku untuk beli A, beli B, beli C. Gak bisa, dia ngikutin hawa nafsunya. Lalu dibisikkan sama syaitan, bisikin syaitan. Dan syaitan kan jago hadirin. Dan ketika syaitan bisikin kita untuk ngutang sana ngutang sini tuh, bisa jadi goal yang diinginkan syaitan tuh bukan terjerat, bunuh diri bisa jadi. Ada banyak orang bunuh diri gara-gara bingung utangnya gimana. Lalu menodai tauhidnya kepada Allah, bahwa Allah Ar-Razzaq. Rahmat Allah itu luas. Itu poinnya. Begitu kita menjauh dari Allah, kita mendekat kepada hawa nafsu dan syaitan gitu. Kalau enggak mau jadi hamba Allah, maka Anda akan menjadi hamba hawa nafsu atau syaitan, suka atau enggak suka, percaya apa enggak percaya, ngaku apa enggak ngaku. Ya enggak dong, aku kan bebas. Enggak ada bebas di dunia. Konsep dunia itu penghambaan. Pengabdian itu konsep dunia. Kesannya aja bebas, kesannya padahal enggak bebas. Ilusi, bebas itu ilusi. Dan seringkali kita baru sadar setelah kejadian. Kan nyeselnya gitu. Iya sih, aku terlalu memperturutkan hawa nafsuku. Atau nanti orang tua kita yang bilang, ya wajar, masih muda, masih hawa nafsunya masih besar gitu. Nanti kita dikomentarin sama yang sepuh-sepuh, ya biasa, masih muda. Padahal waktu kita jalanin ini, kayaknya ini bukan hawa nafsu, ini idealisme anak muda, terus energi anak muda. Padahal sesepuh-sesepuh yang usianya udah 70 tahun, 80 tahun, ya anak muda, hawa nafsunya masih tinggi gitu. Makanya kan itu kan kita harus tanya sama yang lebih tua. Paling gak ada satu lah gitu loh, kita tuh sering konsul sama yang lebih tua. Itu hawa nafsu. Harus tanya sama ahli ilmu, harus punya, usahakan punya guru, kan buat itu. Karena pada saat kita ngejalan atau mau masuk dan ngejalanin, kita tuh gak sadar. Kita pikir kita objektif, ini adalah kebebasan berpikir. Enggak, bukan kebebasan berpikir, itu hawa nafsu dan syaitan. Dan guru kita tahu itu, ahli ilmu kita tahu itu, sesepuh-sesepuh kita tuh ngerti ya ini. Itu sering banget kayak begitu. Itu sering misal pasangan muda mau cerai, enggak, tapi enggak bisa nih prinsip. Itu banyak orang tua kita, ini bukan prinsip, ini dua-duanya nafsu, ego, udah gitu deh. Tapi dikemas dengan masalah prinsip. Bukan berarti semua masalah gitu ya hadirin. Ada juga yang prinsip beneran. Tapi maksudnya adalah jangan buru-buru lah. Ada banyak kita berpikir ini adalah objektivitas, padahal enggak. Makanya kan kita disuruh musyawarah. Wasyawirhum fil amr, sampai Rasulullah SAW disuruh musyawarah sama Allah. Ada banyak hal demikian. Dan kita tuh sadar bahwa kita ada yang mengendalikan diri kita. Tapi halusnya luar biasa. Halusnya luar biasa. Makanya kan Allah katakan syaitan itu waswas. Alladhi waswisu fi sudurinas. Kasih waswas halus gitu loh. Enggak, mainnya enggak kasar, syaitan itu halus, kasih waswas. Waswas ayu waswisu. Tapi langsung nyerang ke jantung pertahanan kita. Makanya kan fi sudurin nas, ke dada manusia, karena tempatnya hati kan itu. Allah enggak mengatakan ke kaki manusia gitu loh. Ke persendian manusia, bukan. Kalau sendi mah sama urat ya. Ya, sekarang gitu-gitu. Syaitan tuh gak nyerang itu, langsung ke dada manusia. Singa tuh lubes, singa rancu gitu, mana yang benar ya. Kita rasa aku ini udah objektif. Padahal enggak, itu nafsu. Itu nafsu. Itu hadirin sekalian. Kalau enggak beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada hawa nafsu. Kalau enggak mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada syaitan, gitu aja. Ini kaidah besar. Harabu min ar-riqi alladhi khuliqu lahu fabulu bi riqi an-nafsi wa syaitani. Itu dikatakan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah. Kaidah yang sangat mahal. Dan bersyukurlah kepada Allah kalau kita dari muda ngerti kaidah-kaidah kehidupan seperti ini. Ada banyak orang itu yang gak belajar agama, untuk bisa mengerti kaidah ini tuh harus babak belur dulu selama 60 tahun. Ada yang 70 tahun baru, iya benar nih. Tapi Allah sayang sama kita. Dari muda kita dikasih tahu nih. Itu aja mungkin masih tergelincir juga, tapi paling enggak, oh iya benar ya. Ini bekal buat ke depan, kalau Allah kasih umur panjang. Enggak ada kebebasan mutlak di dunia. Yang ada menjadi hak, kita mau menghamba sama siapa, itu poinnya. Mau ke yang senantiasa mengajak kepada keburukan, inna nafsa la ammaratun bisu, atau ke syaitan tadi di surat Fatir, inna syaitan alakum aduun fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh kalian. Dan tujuannya jelas, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya misinya syaitan hanya mengajak mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Jadi mau ngabdi sama musuh dan pihak yang selalu mengajak kepada keburukan, atau mau mengabdi kepada Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin Al-Hakim wa Ahkamul Hakimin. Allah kasih kita kehendak, maka putuskanlah dengan meminta pertolongan kepada Allah dan lalu bijak. Maka kalau kita bisa bersikap yang tepat, maka disitulah nasihat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup di dunia itu hanyalah penghambaan, bukan kebebasan. Itu. Sampai kalau kita baca sejarah, kan hadirin, sampai sebagian pemimpin-pemimpin besar yang benar-benar kekuatannya, otoritasnya itu luar biasa, lalu dia melakukan blunder besar, lalu setelah itu dia memberikan testimoni, dia katakan, iya benar, aku salah, aku terlalu menuruti hawa nafsuku, gitu bahasanya. Dan itu bahaya, aku salah, waktu itu aku terlalu menuruti hawa nafsuku, ambisiku, dan jadi menuruti bahasanya itu loh. Padahal dia udah paling top, udah gak ada lagi di atas dia secara struktur, tapi dia bilang, aku terlalu mengikuti hawa nafsuku, akhirnya aku gak perhitungan, kalah dan hancur semuanya. Jadi nanti padahal waktu di hari H itu ya, oh, saya ini lebih ngerti gitu. Saya yang jadi pimpinan di sini, saya lebih paham daripada kalian, lebih paham daripada kalian. Kita pasti menang, pasti menang, ngomongnya. Habis itu, aku terlalu menuruti hawa nafsuku. Gitu. Itu bukan satu dua kasus dalam sejarah, hadirin. Bukan satu dua kasus. Ada banyak kekuatan besar di dunia itu hancur gara-gara blunder pemimpinnya. Blunder pemimpinnya. Bahkan sebagian ahli strategi-strategi dia yang tulus-tulus itu udah bilang, gak bisa, ini terlalu resiko, gak maju terus. Kalah. Aduh, banyak banget deh. Banyak banget kasus demikian. Itu pemimpin-pemimpin top gitu loh. Dan kepemimpinannya dicatat dalam sejarah. Ya apalagi rumah tangga kita, keluarga kita, atau bisnis kecil-kecilan kita, UMKM kita, ya lebih-lebih lagi jamaah. Orang itu pemimpin-pemimpin hebat aja begitu. Iya kan, bisa dicek lah sejarah Nabi juga banyak sebenarnya. Perang Badar kenapa coba? Akhirnya orang musyrik kalah itu kenapa? Bisa baca aja sendiri Perang Badar gimana. Ada banyak hal. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, udah deh kita harus terima, karena sejarah ayat bilang begitu, hadis juga bilang, Allah bilang gitu dalam Al-Quran, Nabi juga bersabda demikian, sejarah membuktikan. Dan kita kan bukan orang pertama di dunia Dan kita juga bukan orang paling cerdas di dunia. Dan kita juga bukan orang yang paling hebat sepanjang sejarah peradaban dunia juga. Kalaupun kita hebat. Kaidah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Sejarah itu berulang, hadirin. Sunnatullah itu enggak berubah. Ya begitulah alurnya. Ini yang bisa disampaikan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Dan semoga bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah mengampuni segala khilaf dan kesalahan, dan semoga Allah mengampuni kita semua, merahmati seluruh kaum muslimin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.